الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى mulai hari ini sampai beberapa hari kemudian kita akan membaca sebelum iftar jama'i buka bersama karya dari salah satu alim min ulama as-sunnah al-allamah al-syeikh Salih ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وسدده في الخير خطاه dalam judul معالم منهج أهل السنة والجماعة. Lafaz yang pertama pada judul kitab ini dengan kata ma'alim, lafaz jama', kata tunggalnya ma'lamun, artinya karakteristik manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Artinya kitab ini akan menjelaskan kepada kita, kitab yang amat sangat kecil, kutaib, menjelaskan kepada kita apa sih ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah. Terlebih lagi pada zaman sekarang banyak orang yang mengatasnamakan diri mereka ahlu sunnah dan sunnah ternyata berlepas diri daripadanya. Maka di dalam kitab ini beliau menjabarkan apa ciri-ciri mereka, apa sifatnya, karakteristik dari ahli sunnati wal jamaah. Sebelum itu, ikhwani afidhakumullah, lafad ahlu sunnati wal jama'ah apabila dibilah, dipecah, maka sunnah memiliki arti sendiri, al-jama'ah memiliki arti sendiri, ketika digabung ahlu sunnati wal jama'ah juga memiliki arti. Lafaz yang pertama dari as-sunnah. As-sunnah memiliki dua sudut makna. Yang pertama makna lughawi, etimologi bahasa. Yang kedua istilah syar'i. Kalau dari sisi etimologi bahasa, sudut yang pertama yang dimaksud dengan sunnah adalah at-tariqah. Sunnah itu metode, jalan. Sawa'un kanat madzmuma aw mahmuda. Baik jalan itu sifatnya terpuji ataupun tercela. Umum. Qabihatan aw hasanah, baik ataupun buruk. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Artinya apa? Jalan, metode. Baik atau buruk, terpuji ataupun tercela. Nah, ini dipakai terkadang di dalam beberapa lafaz hadis. Dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna sunnah dari sisi bahasa, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna, satu, fil islami sunnatan, dua, hasanah. Dia menggunakan lafaz sanna, barang siapa yang membuat jalan di dalam Islam dengan jalan yang baik. Sunnah apa? Hasanah. Falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan jalan tersebut, yang mengikutinya. Kemudian kebalikan daripada itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, 3 dan 4. Dan barang siapa yang membuat jalan di dalam agama Islam dengan sunnah sayyi'ah, jalan metode yang buruk, fa'alaihi wizruha, bagi dia dosa. Wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa pula bagi orang-orang yang mengamalkannya. Maka pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah itu, ada sunnah apa? Hasanah, dan sunnah apa? Sayyi'ah. Maksudnya sunnah di sini apa? Jalan. Sunnah dari sisi bahasa. Tentu hadis ini sebetulnya bermuara mengenai kisah ketika datangnya suku Mudhar. Datang suku Mudhar ke kota Madinah. Mereka adalah kaum yang fakir. Mereka adalah kaum yang miskin. Mereka kebanyakan orang yang tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang-orang suku Mudhar, beliau terenyuh. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah menjelaskan keutamaan sedekah. Tiba-tiba satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa harta, pakaian, gandum dan kurma. Ingin mengikuti dan mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perilaku satu sahabat ini ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka berbondong-bondong dengan membawa apa yang mereka miliki. Maka dari perbuatan sahabat yang keberapa? Yang pertama tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda dengan hadis di atas. Barang siapa yang membuat jalan yang baik, dia mendapatkan pahala. Dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka dari penjelasan ini, ikhwani hafizakumullah, kita bisa tarik benang merah. Bahwa dari sisi bahasa Arab, yang dimaksud dengan sunnah adalah apa? Metode maupun jalan. Baik jalan tersebut berkonotasikan positif maupun apa? Negatif. Ini secara apa? Bahasa. Kemudian yang kedua, secara istilah syar'i. Yang dimaksud dengan sunnah itu memiliki 4 definisi. Dari 4 definisi ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan pencerahan bagi pemahaman mayoritas kaum muslimin, terlebih lagi yang ada di negeri kita, di negeri Indonesia, yang sudah mengakar di benak mereka bahwasanya sunnah itu kalau dikerjakan apa? Mendapatkan pahala. Kalau gak dikerjakan apa? Gak ada masalah, gak ada apa-apa. Memang definisi ini sebagian kecil daripada makna sunnah. Tapi apakah bisa difahami dengan makna sesempit itu? Pemahaman yang saklek ini, ikhwani afidhakumullah, bisa mengakibatkan sifat malas bagi kaum muslimin untuk mengerjakan beberapa amalan-amalan yang besar. Karena sebagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini kalau ditinggalkan berbahaya. Cuman gara-gara asumsi kalau sunnah itu ditinggalkan tidak ada apa? Konsekuensinya. Maka pemahaman yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, harus dipapras. Harus dibenahi. Dan ini yang banyak bercokol di negeri kita. Perlu difahami bahwasanya sunnah itu memiliki 4 arti. Nanti setelah kita menyebutkan 4 definisi ini, ana akan bertanya kepada antum, maksud dari sunnah di kitab yang akan kita baca ini definisi yang keberapa? Yang pertama, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Yang dimaksud dengan sunnah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifah. Min qaulin, baik itu dari ucapan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini merupakan sunnah, atau dari perbuatan beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat, ini merupakan sunnah. Atau takrir, ketetapan yang sudah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sifat beliau. Sifat ini bisa fisik maupun akhlak. Baik akhlak beliau maupun fisiknya beliau. Nah, perannya. Bahasa kita dengan apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau ataupun sifat beliau? Berarti apa ini? Hadis. Berarti definisi yang pertama, apa itu sunnah? Sunnah adalah hadis. Dan ini merupakan arti versinya muhaddithun, ahlul hadith. Oleh sebab itu ketika dikatakan adillatu syar' minal kitabi was sunnah, dalil di dalam syariat itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud As-Sunnah di sini apa? Hadith. Setiap definisi kita ambil satu dalil. Dalilnya bahwasanya sunnah ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam di dalam sholat, yang paling bagus bacaannya, makharijil hurufnya, tartilnya, yang paling pandai dalam Al-Quran tafsirnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau seandainya mereka ini dari sisi qira'ahnya sama-sama bagus, sama-sama baik, fa a'lamuhum bisunnah, maka pilih di antara mereka yang paling mengerti dengan sunnah. Ketika sampai pada hadis ini berkata al-Imam At-Tibi rahimahullah, fa'a'lamuhum bisunnah, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang paling mengerti dengan sunnah, ay al-ahadith al-mutalaqa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yarid fil Qur'an. Yang dimaksud dengan sunnah pada hadis ini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari beliau yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka definisi yang pertama ikhwani afidhakumullah, sunnah adalah apa? Hadis. Dan ini versinya siapa? Ahlul hadis, para muhaddithun. Yang kedua, yang dimaksud dengan sunnah adalah al-mustahabbah. Ma yuqabil al-fard al-wajib. Anonim dari kewajiban, keharusan. Dan ini yang sudah kita singgung di atas. Kalau dikerjakan apa? Mendapatkan apa? Pahala. Ini satu dari definisi sunnah, bukan seluruhnya. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak mengapa. Nah, yang kedua ini dengan 4 atau 5 lafaz, sunnah, mustahabbah, nafilah, al-mandubah, al-masnunah. 5 lafaz, sunnah, mustahabbah, nafilah, masnunah, mandubah. 5 lafaz. Oleh sebab itu para fuqaha dalam kitab fikih mereka mengatakan bab furudhis salat wa sunaniha, bab kewajiban-kewajiban di dalam salat dan sunnah-sunnahnya. Ini maksud sunnah di sini apa? Kebalikan daripada wajib. Nah, dalilnya bahwasanya sunnah itu mustahabbah, sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imamul Bazzar dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata sahabat Abdullah ibn Umar, minas sunnati, termasuk dari sunnah, an yaghtasila rajulu idha arada an yuhrim, mandi bagi orang yang hendak memulai ihram. Ihram ini ibadah apa? Umrah dan haji. Nah, sunnah bagi orang yang mau mengerjakan ibadah, salah satu rukun umrah dan haji adalah ihram, hendaknya dia mandi. Yang dimaksud sunnah di sini adalah apa? Al-mustahabbah. Artinya dikerjakan bagus, himbauan, anjuran, enggak dikerjakan pun enggak ada masalah. Dia berwudu. Nah, dan ini ikhwani afidhakumullah adalah definisi para fuqaha ahli fikih. Jam berapa adzannya? Nah. Nah. 3 menit lagi. Baik. Definisi yang ketiga adalah ma tashmil alaihi syariah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah syariat secara keumuman. Dan ini merupakan definisi para ulama al-mutaqaddimun, ulama-ulama di zaman-zaman pertama. Mereka kalau menyebutkan syariat, mereka kalau menyebutkan sunnah, maksudnya adalah syariat. Apa syariat? Perintah, larangan, perkara akidah, perkara fikih, perkara muamalat, seluruhnya. Ini mereka sebut dengan apa? Sunnah. Artinya syariat. Umum, global. Dan ini dipakai oleh Al-Hasan Al-Basri, dipakai oleh Al-Imam Al-Auza'i, dipakai oleh Al-Fudail Ibn Iyad dan yang lainnya. Yang dimaksud sunnah adalah apa? Syariat, fikih ataupun akidah, perintah ataupun larangan. Kita tanggalkan dalil dari perkara yang ketiga karena sedikitnya waktu. Yang keempat, yang terakhir, yang dimaksud dengan sunnah hiyal i'tiqad. Perkara akidah saja. Enggak membahas yang lain. Dan ini adalah definisinya para ulama al-mutaakhirun yang datang setelah mutaqaddimun. Zaman-zaman berikutnya. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya ulama al-mutaakhirun kalau mereka menyebutkan sunnah, mereka mengkhususkan perkara i'tiqad saja, akidah yang benar tujuannya apa? Raddan, bantahan kepada ahlul bid'ah yang mereka menyelisihi akidah yang benar. Oleh sebab itu para ulama mereka menulis banyak kitab judulnya sama, as-sunnah dari zaman ke zaman. Maksudnya adalah apa? Penjelasan mengenai akidah. Manhaj. Yang berjalan di atasnya Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Di antaranya kitab as-sunnah miliknya Imam Ahmad ibn Hanbal dan anaknya Abdullah ibn Imam Ahmad. Begitu pula as-sunnah milik Al-Khallal, as-sunnah milik Abu Dawud As-Sijistani, as-sunnah milik Ibn Abi Asim, as-sunnah milik Al-Lalaka'i syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah, as-sunnah milik Al-Imam At-Tabrani, as-sunnah milik Imam At-Tabari. Mereka menuliskan kitab dengan sebutan as-sunnah. Kira-kira menurut antum dari empat definisi sunnah, yang pertama tadi apa? Hadis, yang kedua? Mustahabbah, yang ketiga? Syariat, yang keempat? Aqidah. Kitab yang akan kita baca ini definisi yang keberapa? Yang keempat. Ilahuna walhamdulillah.